barengan musis cantik-cantiknya Jawa Timur ya. Oh, ada New Gang Dedes. Pacen. Raumon. Raja sawernya mana? Ayo merapat sini. Bajar, bajar. You get it. Terima kasih. Wes sini sih tak tak. Oke. Sun sembur esemiki masyarakat. Dan jero ati Sonisa la para. ati ngelion sepurane doni sun ngelaran diriku harus mencalo bong siji riko tetep wangi masih ison selana Bapak-bapak, Big Boss-Big Boss Sawer ya.